dari kisah Zakir Naik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang keempat. Perlu kita bahasa Arab kan enggak ya? Terlalu lama sih. Baik. Baik. Yaitu orang-orang syekh, mereka beriman akan tauhid, kata dia, dengan terang-terangan dan meyakini sesembahan yang maha perkasa dan bentuknya itu tidak nampak. Jadi ini dia berusaha apa, menampilkan bahwasanya kesamaan banyak antara kita dengan orang syekh, karena sama, sesembahan kita juga tidak nampak. Tetapi hanya saja mereka menamakan sesembahan mereka itu ik. Iya, kata panggilan mereka, katanya gitu. Au, enggak tahu ini kita membaca gimana, au makar, enggak tahu gimana makar. Atau bentuknya itu terkadang mereka meyakini bentuknya nampak tapi dipanggil au makar. Aduh, enggak tahu ini cara bacanya. Wakar wakar nat sahib, enggak tahu ini bahasa mereka. Sahib itu bahasa mereka. Sahib. Kemudian sesembahan ini memberikan sesembahan yang perkasa ini diberikan sifat-sifat yang bermacam-macam. Ini gambaran yang disebutkan oleh Zakir Naik tentang sesembahan orang syekh. Maka Syekhuna Yahya Hafidhahullah menjawab, yang nampak dari ucapan ini adalah bahwasanya orang ini, Zakir Naik, dia ingin menetapkan adanya sesembahan-sesembahan bersama Allah. Padahal yaqulu ilahun aziz, maksudnya apa? Menyatakan bahwasanya sesembahan orang syekh itu dipanggil dengan sesembahan yang perkasa. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, kita nggak tahu soalnya dia tidak dikasih tanda titik dua. Apakah ini maksudnya Allah yang berfirman ataukah sesembahan orang tadi yang dimaksudkan ilahun aziz di sini? Tapi Allah Ta'ala berfirman, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada sesembahan-sesembahan selain Allah, pasti langit dan bumi akan rusak. Dan Rabb kita subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah Rabb kita subhanahu berfirman. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah itu ada keraguan? Padahal dia itulah pencipta langit dan bumi. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Dia menyeru kalian untuk mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Dan mengakhirkan kalian sampai ke ajal yang telah ditentukan. Kemudian beliau mengatakan, maka penetapan adanya sesembahan-sesembahan bersama Allah ini syirik akbar. Apabila orang ini ridha dengan itu, bahwasanya dia makhluk-makhluk tadi adalah sesembahan bagi mereka untuk mereka menyembahnya. Dan bahwasanya mereka dengan sesembahan tadi mereka jadi ahli tauhid, karena awalnya mengatakan bahwa mereka menetapkan tauhid. Padahal Allah Ta'ala berfirman, zalika bi'annallaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah dikarenakan Allah itulah yang benar. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Wa qala ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Pertanyaan yang kelima, Zakir berkata bahwasanya keumuman orang-orang Hindu dan keumuman kaum muslimin, kita semua ini saling mencintai satu sama lain. Alhamdulillah kita mencintai saudara kita yang bukan muslim. Nah, ini racun apa lagi? Harusnya selesai, suruh orang masuk Islam selesai tanpa menambah kalimat-kalimat yang merusak. Maka Syekhuna Hafidhahullah wafaqahullah ta'ala menjawab, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ini yang menyelisihi firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling cinta dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Walaupun mereka adalah ayah mereka sendiri, ataupun anak mereka sendiri. Aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ataupun mereka adalah saudara mereka sendiri, ataupun kerabat mereka sendiri. Lihatlah wahai saudara-saudaraku di jalan Allah, bagaimana engkau mendapati ikhwanul muslimin dan orang-orang yang menisbatkan diri pada pemikiran mereka yang akalaniyah ini, sekedar pakai akal, mereka mencintai seluruh orang kafir dan para penyeleweng. Tapi sebaliknya, mereka melarang dan menjauh dari ulama sunnah dan ulama-ulama agama ini. Yang ini, sementara orang yang ini mencintai setiap orang yang berjalan bersama para pemilik pemikiran-pemikiran tadi dan yang lainnya. Dia mencintainya di jalan Allah. Ini na'udzubillah. Mencintai di jalan Allah bagi musuh Allah. Ini bertentangan dengan semisal firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yasyudu ba'duhu ba'dah. Mu'min yang satu terhadap mu'min yang lain adalah seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ini membenci ulama sunnah dan justru mencintai orang-orang kafir. Dan bertentangan dengan semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini sekarang firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Maka yang dipahami dari dalil ini adalah bahwasanya tidak terjadi saling bersaudara kecuali di dalam agama Allah azza wajal. Adapun orang-orang tadi, maka persaudaraan mereka itu adalah diberikan kepada semua orang, sampai walaupun pada setan. Memang kenyataannya gitu dari kalimat-kalimat Yusuf Qardawi dan lain-lain. Akidah yang apa ini artinya ya? Muhalhah yaitu artinya adalah dari walaha, yaitu membingungkan. Akidah yang membuat bingung. Akidah jamirah yaitu akidah yang merusak. Dan para pemilik akidah ini, mereka tidak memiliki loyalitas kepada kebenaran dan kebencian dan barok, yaitu berlepas diri dari kebatilan. Enggak ada ini. Padahal Nabi SAW bersabda, inna, apa ini? Inna ula'i. Ini salah cetak kan? Inna ula'i. Sesungguhnya mereka, jika di tengah-tengah mereka ada orang soleh yang mati atau hamba soleh yang mati, mereka membangun di atasnya kuburan, membangun di atas kuburannya itu masjid, dan mereka menggambar-gambar di dalam masjid mereka itu dengan gambar-gambar tersebut. Mereka itulah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Makhluk paling jelek malah kita cintai. Ini na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla menamakan mereka sebagai makhluk yang paling jelek. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab dan musyrikun, mereka itu di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Bagaimana engkau mencintai makhluk yang paling jelek dan membenci apa para ulama? Ini terbalik-balik. Karena tahu bahwasanya ulama itu yang membongkar kebatilan mereka. Nah, mereka enggak ingin itu, enggak ingin manusia tahu. Pertanyaan yang keenam, zakir naik yang sesat ini membolehkan untuk kita menamakan Allah dengan nama sesembahan-sesembahan Hindu. Na'udzubillah, ini apa lagi? Seperti Wisnu. Na'udzubillah. Gimana menamakan Allah dengan Dewa Wisnu? Padahal Dewa Wisnu dia jatuh cinta pada seorang wanita dunia. Ini dalam kisah-kisah mereka sendiri. Dengan artinya adalah Rob, pencipta. Dan boleh dinamakan dengan Brahma. Namanya adalah Khalik, pencipta ya. Kemudian selama dia tidak meyakini tentang yang pertama, bahwasanya dia itu memiliki empat tangan. Wisnu memang tangannya empat. Ganesha juga tangannya empat kalau tidak salah ya. Dan kepalanya adalah apa? Kepalanya apa itu? Kepalanya itu, gajah itu. Oh. Tapi tangannya empat. Yang penting apa? Boleh dia menamakan Allah dengan nama Wisnu, yang penting enggak yakin tangan Allah itu empat. Terus, dan yang penting dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu naik seekor burung dan bersandarkan di atas apa ini, tilam yang terbuat dari ular. Jangan sampai meyakini tingkat ini. Tapi masalah nama boleh. Dan iya kata dia. Kemudian untuk masalah yang kedua, menamakan Allah dengan Brahma itu boleh selama dia tidak meyakini bahwasanya dia memiliki empat kepala dan setiap kepala itu memiliki mahkota dan memiliki banyak tangan. Sekarang apa dalilnya? Dia berdalilkan dengan beberapa ayat dari kitab-kitab orang Hindu. Nah, tentang Allah gimana? Alhamdulillah. Maka Syekhuna Yahya Barakallahu Fihi menjawab, kapan agama Hindu itu menjadi hujah terhadap Islam? Kitab-kitab kekufuran dan zandaqah. Maknanya adalah bahwasanya orang ini menyeret kaum muslimin dan yang bersama dia untuk mencintai untuk Islam. Orang-orang yang bersamanya yang mencintai Islam itu untuk menyeret dia ke dalam kekufuran. Makanya kita enggak heran kalau dia mengatakan ada persamaan antara Hindu dengan Islam. Na'udzubillah. Ini sementara Rasulullah engkau telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah itu hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Enggak ada di situ nama yang paling indah Wisnu. Apa artinya Wisnu? Wasan artinya mengantuk. Fad'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama tadi. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang membuat penyelewengan di dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas disebabkan apa yang dulu mereka kerjakan. Dan termasuk, kata beliau, termasuk penyelewengan di dalam nama-nama Allah adalah kita menamakan Allah Azza wa Jalla dengan nama yang Allah tidak berikan untuk dirinya sendiri. Atau kita mensifati Allah dengan sifat yang tidak dia berikan untuk dirinya sendiri. Atau Allah diserupakan dengan makhluknya. Jelas yang selain Allah adalah makhluk. Kalaupun dewa-dewa itu ada, dan sebenarnya paling dia adalah jin misalkan betul-betul ada, maka itu adalah makhluk. Bagaimana menamakan Allah dengan nama-nama makhluk? Taib. Kemudian, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Afaro'aitumul Lata wal Uzza. Kabarkan oleh kalian kepadaku tentang Lat dan Uzza. Wa mana tasalisatal ukhra, dan mana yang ketiga yang lain itu. Alakumul Zakaru walahul Unsa. Apakah untuk kalian anak laki-laki sementara untuk Allah adalah wanita? Tilka idang kismatung ziza. Yang demikian itu, kalau demikian adalah pembagian yang tidak adil. Di sini Allah Ta'ala mencela kaum musyrikin dan menghardik mereka terhadap pecahan-pecahan yang mereka buat untuk Allah, yaitu yang mana yang mereka buat untuk sembahan mereka, yaitu mereka menamakan sesembahan mereka dengan apa? Dengan nama-nama yang mereka pecah dari nama Allah. Istiqaq. Al-Lat itu diambil pecahannya dari Al-Ilah. Kemudian Al-Manah diambil dari Al-Manan, Al-Uzza dari Al-Aziz. Maka ini adalah termasuk dari sebab kafirnya orang-orang ahli jahiliyah. Allah Ta'ala telah berfirman, Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya itu di dalam genggaman Allah di hari kiamat. Wassamawatu matawiyatun biyaminih, dan langit semuanya itu digulung, dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Sekarang orang ini ingin menyekutukan Allah dengan apa? Dengan Wisnu, dengan Brahma, seakan-akan dia sebagai sekutu. Yaitu apa? Ini sebagai pencipta, ini sebagai pemilik dan sebagainya. Tapi secara pelan-pelan. Na'udzubillah. Tayyib. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada apa kalian ini? Kalian tidak menghormati Allah. La tarjuna lillahi waqara, yaitu kalian tidak mengagungkan Allah. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, si Zakir yang menyeleweng ini berkata, di sana ada jalan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam untuk berdakwah. Maka cara dakwah apapun yang membawa pengaruh, membawa kesan, maka ambil jalan itu. Ini menyebabkan apa? Banyaknya timbulnya bid'ah. Syekhuna Hafidhullah mengatakan, masalah jalan dakwah ini tidak diserahkan kepada engkau. Wajib bagi setiap muslim, dia berdakwah ke jalan Allah. Jika memang dia punya kemampuan untuk dakwah, wajib bagi dia untuk menempuh jalan para nabi di dalam dakwah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah Rasulullah, inilah jalanku. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu dan keyakinan. Atau basirah adalah apa? Adalah arfa' maratibil ilm, tingkatan ilmu yang tertinggi. Aku wa ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Kalau kita ikut Rasul berarti ini jalannya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sangkakan, dan aku itu bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Ini malah dia berusaha mengait-ngaitkan muslimin dengan musyrikin dari Hindu. Ini enggak boleh. Kita bukan minal musyrikin. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah." Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah adalah apa? Wad'u syai' mawdi'ah. Makna secara umum atau yang lebih umum kata Ibnu Hajar adalah isabatul haq. Dan tidak termasuk isabatul haq adalah menyerupakan Allah dengan apa? Dengan istilah-istilah munharifah itu tadi. Wal mau'idhatil hasanah, dan petuah-petuah yang baik. Ila qawlihi wa qawluhu ila sabili rabbik, firman Allah menuju ke jalan Rabbmu. Tidak dikenal jalan Allah Azza wa Jal kecuali dengan dalil-dalil dari para nabi. Ya, kita enggak tahu, seandainya jalan itu dikenal dengan akal semata, tidak perlu Allah mengutus para nabi. Cukup orang dengan akalnya cari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Wa man ahsanu qaula mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh dan dia berkata sesungguhnya saya termasuk dari muslimin. Dan tidak dihasilkan dakwah ke jalan Allah ataupun perkara yang lain, la tahsulu dakwah ilallah la ila ghairihi ma'al amali soleh illa, ya, disertai dengan amal soleh kecuali kalau mencocoki keikhlasan dan mengikuti Rasul. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu perjumpaan yang diridhoi dan selamat, maka hendaknya dia beramal, mengamalkan amalan yang soleh, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan peribadatan dia kepada Allah. Dan juga berdasarkan firman Allah di dalam hadis qudsi, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Ana aghna syuraka'u 'ani syirik." Aku adalah sekutu yang paling tidak perlu kepada sekutu. "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang di situ dia menyekutukan denganku selainku, aku akan tinggalkan dia dan persekutuan dia. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kita ini yang dia itu bukan dari agama kita ini, maka amalan dia ini tertolak. Sementara dakwah ke jalan Allah ini adalah ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, yaitu tergantung pada dalil. Alat dalil berhenti kepada dalil, disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil yang telah tersebut tadi, tidak boleh bagi seorang pun dari manusia untuk menjadikan dirinya itu sebagai apa? Sebagai mufawwadon, yaitu diserahkan kepada dirinya masalah dakwah ilallah. Kita harus ikut, bukannya kita yang sebagai penentu. Azza wa Jal. Karena sungguhnya ini telah dilakukan qadjuri faminhu dhalalat. Ini sudah sering terjadi darinya apa? Kesalahan-kesalahan yang banyak, wal matahat, dan kebingungan-kebingungan, atau matahat yaitu kekacauan. Dan dari sebab inilah terjadinya, dihasilkannya kesesatan bagi orang ini dan yang semisal dengan dia. Tambah lagi, besok aja. Ya Allah, Allahu a'lam.